Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilm, yaitu kitab yang berbicara tentang akhlak serta adab yang harus menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Ditulis oleh Asy-Syaikhul Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasannya menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban dan kunci untuk meraih segala kebaikan. Tidak akan mungkin seorang hamba meraih kebaikan apapun tanpa menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama adalah ilmu yang senantiasa kita butuhkan sepanjang kehidupan kita. Dengannya lah kita berbekal untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang di hari-hari kita yang akan datang, baik semasa di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak akan mungkin kita mengumpulkan bekal dengan baik tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan yang namanya takwa beredar pada perintah dan larangan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan dasar ilmu. Tidak akan mungkin seseorang dapat menjalankan perintah dengan baik atau menjauhi larangan Allah tanpa ilmu. Berapa banyak orang yang menyangka sedang beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah atau menjauhi larangan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Yang dia lakukan adalah bahkan sebesar-besarnya dosa kepada Allah atau perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbuatan maksiat. Dia terjerumus di dalamnya dalam keadaan dia menyangka sedang melakukan kebaikan. Hal itu sebabnya apa? Kebodohan. Berapa banyak orang yang juga terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa karena kebodohan. Maka menuntut ilmu sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Bersamaan dengan itu kita harus memahami bahwasannya ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang apabila dia tidak menghiasi diri dengan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu atau seorang yang membawa ilmu ini. Dia tidak akan berhasil di dalam mempelajari ilmu dan mengamalkannya apabila dia tidak memiliki adab-adab seorang penuntut ilmu. Maka alhamdulillah kita telah membahas kitab ini sampai pada al-faslul khamis, pasal yang kelima, yaitu adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah, penjelasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Kita sudah melewati 4 pasal. Pasal yang pertama tentang adab talib dalam dirinya, kemudian yang kedua adab di dalam mengambil ilmu, kemudian yang ketiga adab terhadap guru, yang keempat adab terhadap kawan, yang kelima ini termasuk bagian yang sangat penting sekali agar sukses dalam menuntut ilmu, yaitu apa? Bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Dan kita sudah bahas poin yang pertama dan poin yang ke-24 dari seluruh poin. Poin pertama di dalam bab ini adalah poin ke-24 kalau dihitung dari awal, yaitu kibarul himmah fil ilm, kuatnya keinginan dan kerasnya kemauan dalam menuntut ilmu. Ini walhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi, harus memiliki kemauan yang kuat, tekad yang keras di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah kita sebutkan, bagaimana para ulama, tidaklah mereka mencapai derajat ulama kecuali karena memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat, kemauan yang keras. Kita akan melanjutkan pada adab yang berikutnya, masuk pada poin yang ke-25. An-nahmatu fit talab, memiliki semangat, bergairah di dalam menuntut ilmu. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, "Idza 'alimtal kalimatal mansubah ila al-khalifati ar-rasyid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh." Andaikan engkau tahu satu kalimat yang dinisbahkan kepada Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh, nilai seseorang sesuai dengan kepandaiannya atau kemahirannya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, laisa kalimatun ahaddu ala talabil ilmi minha, tidak ada satu kalimat yang lebih memotivasi dalam menuntut ilmu melebihi kalimat tersebut. Namun ucapan seperti ini kurang tepat, diluruskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau. Kata beliau, ini tidak benar. Sesungguhnya kalimat yang paling memotivasi dalam menuntut ilmu adalah Al-Quran wa Sunnah. Dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini ucapan yang merupakan pengingkaran dari Allah bahwa tidak sama orang yang memiliki ilmu agama dan orang bodoh. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Demikian pula dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Demikian pula dalam surat Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini semuanya ayat-ayat. Satu saja, kita pahami dengan baik, sudah cukup. Memberikan motivasi kepada kita yang besar di dalam menuntut ilmu. Karena Allah telah memuji dan meninggikan ilmu dan para ulama. Sampai-sampai dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada satu perbuatan baik yang dipuji di dalam Al-Quran kecuali itu adalah disebabkan pengaruh dari ilmu. Demikian pula sebaliknya, tidak ada kejelekan yang dicela di dalam Al-Quran kecuali itu karena pengaruh dari kebodohan. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Dan di antara hadis-hadis yang sangat memotivasi untuk menuntut ilmu adalah sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata tentang hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa may yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqqu fid din, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya subhanallah. Satu hadis ini saja kalau kita pahami dengan baik, sudah cukup memberikan motivasi yang sangat kuat kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Betapa tidak. Seseorang tidak akan mungkin meraih kebaikan tanpa dia menuntut ilmu agama. Tentunya ayat-ayat dan hadis ini jauh melebihi ucapan manusia. Tetapi mungkin bisa kita bawa ucapan Syekh Bakar di sini kepada makna, maksudnya adalah ucapan manusia yang paling memotivasi. Iya kan? Kalau kita bawa kepada makna yang umum, ucapan yang lebih yang paling memotivasi dalam menuntut ilmu adalah kalimat ini. Maka jelas kurang tepat. Karena ayat Al-Quran dan hadis itu jauh lebih banyak dan lebih baik, serta lebih memberikan motivasi. Namun, kita bawa kepada makna ucapan manusia. Ucapan manusia biasa, atau ucapan ulama, yang paling mendorong, atau paling kuat, di dalam memotivasi seseorang menuntut ilmu, adalah ucapan ini. Yaitu ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Qimatu kulli mri'im ma yuhsinuh. Derajat seseorang sesuai dengan kepandaiannya. Ini sebetulnya ucapan umum. Ucapan yang sifatnya umum. Maka kalau kita bawa kepada ilmu, sudah lebih jelas lagi. Derajat seseorang bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di tengah-tengah manusia sesuai dengan kadar ilmunya. Dan itu makna hadis ayat yang kita sebutkan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kata para ulama, makna ayat ini, orang yang beriman lagi berilmu akan Allah angkat derajatnya melebihi orang yang beriman namun tidak berilmu. Dan dijelaskan para ulama, derajat yang dimaksudkan di dalam ayat ini mencakup derajat di dunia, yaitu dia dimuliakan di tengah-tengah manusia, disebut kebaikan-kebaikannya oleh manusia, dan juga dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di akhirat kelak. Ditinggikan kedudukannya di surga. Itu maknanya. Jadi, hakikatnya ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib di sini adalah berasal dari ayat Al-Quranul Karim. Baik. Jadi demikianlah. Seseorang itu, seperti apa nilainya, setinggi apa derajatnya, di sisi Allah ataupun di hadapan manusia, itu tergantung ilmu yang dia miliki. Iya. Tergantung ilmu yang dia miliki. Maka, kalau seseorang memahami hal ini, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya apabila dia menuntut ilmu, maka tentunya akan memberikan motivasi kepadanya. Akan membakar semangatnya untuk lebih giat lagi di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, fahdhar ghalatal qail. Maka hati-hatilah kesalahan besar yang diucapkan oleh seseorang, yaitu ma tarakal awwal lil akhir, bahwasannya orang terdahulu tidak lagi menyisakan apapun untuk orang belakangan. Maksudnya, enggak usah susah-susah menuntut ilmu. Kita enggak akan bisa seperti orang terdahulu. Wasawabuhu, yang benarnya adalah kam tarakal awwal lil akhir. Berapa banyak yang ditinggalkan oleh orang terdahulu untuk orang yang berikutnya. Maksudnya ada berbagai permasalahan ilmu yang belum mereka bahas, terutama yang muncul di hari-hari kita ini. Iya. Ini di antara makna yang dimaksudkan oleh Syekh. Berapa banyak ilmu yang belum mereka bahas secara lebih mendetail, walaupun pada umumnya ulama terdahulu telah memberikan garis-garis besarnya, telah memberikan kaidah-kaidahnya. Bisa juga makna ucapan ini, kam tarakal awwal lil akhir. Berapa banyak yang ditinggalkan generasi awal untuk generasi berikutnya. Bisa juga dibawa kepada makna, ilmu yang mereka tinggalkan betapa banyaknya yang harus kita wariskan. Iya. Tidak sedikit yang mereka tinggalkan harus kita pelajari. Kedua-dua makna itu, kalau kita pahami, tentunya akan memberikan motivasi. Maka kata Syekh, fa'alaika bil istikthari min mirathin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaklah engkau memperbanyak untuk mengambil dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta kepada kita. Sebagaimana beliau bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah. Dan suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang di pasar, "Mengapa kalian masih di sini? Sementara di masjid sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang di pasar pun semuanya tidak tersisa pergi ke masjid. Apa yang mereka dapati di sana? Orang yang beribadah dan orang yang menuntut ilmu. Maka mereka kembali kepada Abu Hurairah. "Mana," kata mereka, "katamu ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Hurairah, "Tidakkah kalian melihat sesuatu di sana?" Maka mereka ceritakan, yang ada hanyalah orang beribadah dan orang menuntut ilmu, mengetahui perkara halal dan haram. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat melimpah sekali." Dan dikatakan para ulama, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Di mana beliau telah berpesan, "Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, yaitu hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah warisan beliau, peninggalan beliau, yang telah beliau berikan jaminan. Siapa yang tetap berpegang teguh dengannya, dia tidak akan pernah tersesat. Itu bermakna sebaliknya. Barang siapa yang tidak mengambilnya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, pasti dia akan tersesat. Pasti dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka inilah dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was Sunnah. Sebagaimana Al-Qur'an was Sunnah juga telah memerintahkan kita untuk memahami keduanya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ulama menjelaskan, di dalam mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia Al-Qur'an, maka cukup kita mempelajari bagaimana memahaminya dengan baik. Namun apabila dia adalah as-sunnah atau al-hadis, dua hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah kita pastikan dulu apakah itu benar-benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jangan-jangan hadis palsu, ucapan-ucapan manusia atau buatan-buatan manusia. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah dapat memastikannya itu adalah hadis yang sahih, barulah kita berusaha memahami kandungan makna yang terdapat di dalam hadis tersebut. Demikian cara di dalam mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wabdhulil wus'a fit talab." Maka hendaklah engkau mengerahkan segala potensimu di dalam menuntut ilmu, wat tahsil, dan dalam meraih ilmu, wat tadqiq, dan di dalam mendetailkan ilmu. Perhatikan di sini, beliau rahimahullahu taala memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Bukan saja kita berusaha meraihnya sudah dapat, tetapi kita detailkan. setiap satu hadis misalkan atau satu ayat, seluruh sisi pendalilannya kita paham. Seluruh sisi terkait dengannya kita berusaha memahami. Jangan biarkan satu faedah yang lepas. Itu maknanya. Ini seorang penuntut ilmu. Dia berusaha mendetailkan pemahamannya supaya tidak sia-sia. Dapat satu ayat, tapi cuma bisa mengambil 3 pelajaran misalkan. Sementara orang lain bisa memetik 10 pelajaran. Tentunya yang lebih banyak mendapatkan faedah, dia yang lebih banyak mendapatkan manfaat. Dan di antara hal yang sangat mempengaruhi hal tersebut, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan kepada kalian. Di antara makna furqan yang dijelaskan oleh Syekh adalah kemampuan seseorang memahami makna dan kandungan di dalam satu ayat atau satu hadis, dia mampu mengeluarkan faedah-faedah. Iya. Dan ini di antara keahlian Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kadang beliau satu hadis beliau bisa keluarkan darinya 70 hukum. Ini karena apa? Karena semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Usaha yang besar dalam menuntut ilmu. Bahkan di zaman beliau, kadang ada orang yang lebih hafal hadis, namun hadis itu dia tidak pahami dengan baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan isyarat. Dalam sabda beliau, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha kama sami'aha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya seseorang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya, memahaminya dengan baik, dan menyampaikannya sebagaimana dia dengarkan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, bisa jadi orang yang disampaikan malah lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Sehingga kadang ada orang yang mampu menghafal, kuat hafalannya, dan juga dia pahami dengan baik. Dan dia bisa keluarkan dari suatu hadis berbagai macam pelajaran. Ada juga orang yang dia tidak mampu menghafal dengan baik, namun dia memahami dengan baik. Nah, yang tidak baik adalah sudah tidak mampu menghafal, tidak juga memahami dengan baik. Maka dibutuhkan dari seorang penuntut ilmu itu at-tadqiq, pendetailan di dalam memahami satu ilmu. Wa mahma balagta fil ilm fatadhakkar kam tarakal awwal lil akhir. Kemudian beliau mengingatkan kita, dan betapapun engkau telah sampai dalam satu derajat ilmu, maka hendaklah engkau selalu ingat berapa banyak ilmu yang sudah ditinggalkan oleh orang terdahulu kepada kita yang masih belum kita ketahui. Iya. Ini dipahami dari makna kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi, maksudnya seseorang jangan berpuas diri dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Iya. Karena betapa banyak ilmu para ulama yang belum dia kaji. Ini kepada orang yang sudah sampai pada derajat ilmu yang tinggi. Dia sudah hafal Al-Quran misalkan. Dia sudah menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan hanya itu, dia sudah membaca tafsir Ibnu Katsir. Dia sudah membaca Fathul Bari atau Syarah Muslim karya An-Nawawi. Dia sudah menamatkan kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid. Sampai betapapun tingginya ilmu dia, hendaklah dia selalu ingat, masih sangat banyak ilmu yang diwariskan para ulama yang belum dia ketahui. Ini kepada orang yang sudah mencapai derajat ilmu seperti itu. Enggak boleh dia berpuas diri. Enggak boleh dia merasa, sudahlah saya sampai di sini saja. Sudah cukup. Sekarang saya mau cari kesibukan lain. Tidak. Teruslah dia menuntut ilmu. Maka sangat aneh. Kalau orang yang baca Al-Qur'annya saja belum betul, atau hafalannya sangat sedikit, hafalan Al-Qur'an, hadis lebih-lebih lagi, paham juga tidak dengan baik, tetapi dia sibukkan diri dengan hal-hal yang menjauhkan dia dari ilmu dan menjauhkan manusia dari ilmu. Dia sibukkan dengan hal-hal yang bukan urusannya. Subhanallah, inilah rahasia sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Urusan kita saja masih banyak belum kita kerjakan, yaitu menuntut ilmu. Berapa banyak ilmu yang belum kita ketahui, dan itu adalah ilmu-ilmu yang sangat mendasar, yang kita sangat butuhkan, keluarga kita sangat butuhkan, orang-orang di sekitar kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Kok kita menyibukkan diri dengan permasalahan yang bukan urusan kita? Kita menyibukkan diri dengan desas-desus. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada para ulama. Kita berbicara dalam perkara-perkara yang seharusnya kita tidak masuk di dalamnya. Hasilnya apa? Hasilnya kita menjauhkan umat dari dakwah yang mulia ini. Hasilnya kita habis waktu. Kita tidak memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu, tidak pula mengajarkannya. Hasilnya adalah dakwah tauhid dan sunnah menjadi terbengkalai. Kita tidak perhatikan dengan baik. Kalau itu sudah terjadi, maka pasti dakwah kepada syirik dan kekufuran serta bid'ah dan maksiat pasti akan tersebar. Kalau begitu, sedikit banyak kita punya andil di dalam menyebarkan dakwah kepada kerusakan. Makanya ulama-ulama besar kita di masa ini telah berbicara, menasehati para penuntut ilmu seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala, salah seorang anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan anggota Majelis Fatwa Lajnah Daimah, telah menasehatkan kepada para penuntut ilmu untuk menyerahkan kepada para ulama permasalahan fitnah, permasalahan jarh wa ta'dil, permasalahan menilai orang dan memuji orang, permasalahan perselisihan dan pertikaian, membantah dan lain sebagainya, diserahkan kepada orang-orang yang berilmu. Tidak sepatutnya menyibukkan para penuntut ilmu, menyibukkan umat dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini yang dinasihatkan para ulama. Iya, karena kita tidak akan bisa menuntut ilmu dengan baik, dan bahkan kenyataan sudah berbicara betapa banyak ilmu yang belum kita pahami, betapa banyak penyampaian ilmu dakwah kepada al-haq yang kita sia-siakan dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi orang yang sudah menuntut ilmu sekalipun tidak boleh dia berpuas diri, masih banyak ilmu yang belum dia pelajari. Maka sangat aneh kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan kehidupan kita. Kemudian kita tinggalkan kegiatan menuntut ilmu yang seharusnya kita tuntut. Baik. Kemudian kata Syekh, wa fi tarjamati Ahmad ibn Abdul Jalil min tarikhi Baghdad. Dan disebutkan di dalam biografi Ahmad bin Abdul Jalil dari kitab Tarikh Baghdad lil Khatib al-Baghdadi. Dzukira au dzakara min qasidatin lahu Al-Khatib menyebutkan di antara qasidah atau bait syair miliknya, la yakunu sari mithlad dani, tidaklah orang yang mulia itu yang memiliki ketinggian cita-cita seperti orang yang rendah. La waladudz zakai mithlal ghabi, tidak sekali-kali, kata beliau, sebagaimana orang yang cerdas tidak sama dengan orang bodoh. Qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u, nilai seseorang adalah pada setiap yang ia pandai padanya. Ini persis seperti ucapan Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau mengatakan, qada'an minal imam Ali. Ini adalah yang telah ditetapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi, beliau sebutkan dalilnya, penukilan ini dinisbatkan kepada Ali dari sebuah syair yang disebutkan dari biografi Ahmad bin Abdul Jalil. Namun di sini perlu ada tanbih sedikit. Penamaan Ali radhiyallahu taala anhu dengan imam ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Pada saat yang sama mereka tidak menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai imam. Ahlus Sunnah meyakini Ali bin Abi Thalib termasuk imam di dalam agama ini. Sebagaimana juga Abu Bakar dan Umar, demikian pula Utsman, keimaman mereka bahkan lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib. Maka tidak sepatutnya menggunakan julukan imam dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib saja. Kecuali dia juga mengatakan Imam Abu Bakar, Imam Umar, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma kepada Ali bin Abi Thalib, maka ini tidak dibenarkan. Iya. Dan itu dasarnya karena Syiah meyakini dia adalah imam, beliau adalah imam yang pertama dari 12 imam mereka. Baik. Jadi inilah ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya terkandung motivasi dan cambuk bagi kita untuk lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Baik, kita masuk pada adab yang berikutnya, yaitu poin yang ke-26. Qala rahimahullah, ar-rihlatu lit-talab, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Masya Allah, ini termasuk perkara yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Orang yang memiliki kemauan yang keras, tekad baja, sehingga dia rela menjadi orang asing, menahan rindu kepada keluarganya di kampung, meninggalkan kampung halamannya demi untuk suatu kemuliaan. Dan dikatakan para ulama, safir tajid iwadan amman tufariquh, lakukanlah perjalanan, maka engkau akan dapati pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Ini di antara syair-syair hiburan para ulama dahulu, ketika mereka harus meninggalkan kampung halaman, karib kerabat, demi menuntut ilmu agama. Dan ini juga penting dipahami oleh setiap orang tua, tidak terkecuali ibu-ibu. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, bagaimana pengorbanan seorang istri, pengorbanan seorang ibu, melepaskan suami atau anaknya dalam menuntut ilmu. Bahkan memberikan dorongan dan bersabar di dalam penantian yang panjang. Karena memang sejarah telah mencatat seseorang itu mencapai derajat ulama harus melalui perjalanan yang panjang. Harus berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka menuntut ilmu. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Man lam yakun ruhlah lan yakuna ruhalah." Barang siapa yang tidak memiliki perjalanan safar dalam menuntut ilmu, maka orang-orang pun tidak akan datang kepadanya untuk menuntut ilmu. Faman lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi an syuyukh. Barang siapa yang tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dalam rangka mencari guru-guru, wasiyaha fil akhdhi anhum, dan menempuh jarak demi menuntut ilmu dari para guru tersebut, fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaih, maka dia tidak akan mungkin memiliki ilmu yang dengannya orang-orang pun melakukan perjalanan kepadanya. Lianna haula'il ulama alladzina mada waqtun fi ta'allumihim, karena mereka para ulama yang telah berlalu waktu mereka di dalam menuntut ilmu, wa ta'limihim, dan mengajarkan ilmu, wa talaqi anhum, dan mengambil ilmu dari mereka, ladaihim minat tahrirat wa dabti. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, para ulama itu memiliki berbagai macam karya-karya ilmiah, memiliki hafalan yang kuat, mereka sudah memiliki ilmu yang matang. Ilmu ini dimatangkan oleh mereka, dan mereka meramu ilmu ini untuk memberikan kemudahan kepada penuntut ilmu. Dan ini berbeda-beda keahlian antara para ulama satu dengan yang lainnya. Sehingga kadang ada dua orang ulama memiliki ilmu yang sama, tetapi salah satunya mampu untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Misalkan dia menerangkan dengan lebih sistematis, dia berikan penjelasan secara global, kemudian dia rinci, sehingga dapat lebih memahamkan para penuntut ilmu. Ini yang dibutuhkan seorang penuntut ilmu dari para ulama, dengan pengalaman mereka yang panjang, sehingga para ulama tersebut harus didatangi. Wan nukat al-ilmiyah, demikian pula para ulama memiliki pembahasan-pembahasan ilmiah antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Saya berikan contoh bagaimana para ulama memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Di antaranya, para ulama menjelaskan orang-orang kafir itu tidak semua yang boleh dibunuh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan orang kafir itu ada 4 jenis. Ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, dan kafir harbi. Nah, pembagian seperti ini, kalau kita sendiri yang membaca dalam Al-Quran dan Sunnah, belum tentu kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Maka dengan mendatangi para ulama yang sudah memiliki pengalaman, baik di dalam belajar maupun mengajar, kita akan mendapatkan kemudahan ini. Wat tajarib, mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman, kata Syekh. Ma ya'uzzul wukuf alaih au ala nadha'irihi fi butunil asfar. Di mana sulit bagi kita untuk meraih karya-karya ilmiah tersebut atau catatan-catatan ilmiah dan pembahasan-pembahasan itu yang semisalnya, kalau kita sendiri yang mempelajari langsung dari buku-buku. Iya. Jadi jangan dikira sama, kita datang kepada para ulama dan kita pelajari sendiri dari buku-buku. Walaupun Masya Allah di zaman ini betapa mudahnya kita untuk mengakses buku-buku para ulama. Gak punya modal pun atau modal sedikit, sudah banyak buku ulama yang bisa kita dapatkan melalui internet. Iya. Namun sangat berbeda kita mempelajari dari kitab-kitab secara langsung dan menemui para ulama secara langsung. Iya. Mungkin kita baca menghabiskan waktu yang cukup lama membaca satu kitab, kita tidak paham dengan baik. Bertemu seorang ulama, duduk di majelisnya, dalam beberapa jam saja, kita sudah diberikan kesimpulan pemahaman untuk sebuah kitab. Ini pentingnya. Oleh karena itu, subhanallah, apabila kita melihat semangat para ulama dulu dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu, sungguh luar biasa. Berikut akan saya sebutkan beberapa athar dari para ulama dalam menasihati para penuntut ilmu untuk melakukan perjalanan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan karib kerabat dalam rangka meraih ilmu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau rahimahullah, satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, atharu qat'al mafawiz wal qaffaz ala tana'um fid damni wal autan. Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Kata beliau, mereka lebih memilih untuk menempuh padang gurun dan tanah kosong daripada bersenang-senang di tempat tinggal dan di negeri mereka. Inilah keadaan para ulama dahulu. Mereka tinggalkan kenikmatan bersama kerabat, kenikmatan dan kenyamanan di rumah-rumah mereka. Kemudian mereka memilih dinginnya malam di padang pasir, sepinya gurun-gurun yang mereka lalui. Enggak seperti kita sekarang, walaupun sepi, tapi naik mobil pakai AC. Tapi dulu para ulama berjalan kaki atau menaiki hewan tunggangan. Kata beliau, wa tana'amu bil bu'si fil asfar ma'a musakanati ahli al-ilmi wal akhbar. Mereka mendapatkan kenikmatan dalam kesengsaraan di dalam perjalanan bersama para ulama dan ahli-ahli riwayat. Inilah kenikmatan yang mereka dapatkan, kebersamaan dengan para ulama, meskipun harus menanggung kesengsaraan di dalam perjalanan. Ja'alul masajida buyutahum. Mereka jadikan masjid-masjid sebagai rumah-rumah mereka. Mana ada uang sewa hotel kayak sekarang. Wa ja'alu gidaahumul kitabah. Gizi mereka berasal dari penulisan mereka terhadap ilmu. Wa samrahum al-mu'aradah. Percakapan mereka di waktu malam adalah mencocokkan pelajaran yang mereka dapatkan di waktu siang. Istirwahuhumul mudzakarah. Istirahat mereka adalah mengingat-ingat ilmu, mengulang-ulang ilmu. Wa khuluquhumul madad. Dan parfum-parfum mereka adalah tinta-tinta. Wa naumahumus sadad au sahad. Dan bergadang di waktu malam, itulah tidur mereka. Wa tawassuduhumul hasa. Sedangkan kerikil adalah bantal-bantal mereka. Inilah penggambaran global yang disebutkan Imam Al-Hakim tentang kondisi para ulama terdahulu yang mewariskan ilmu kepada kita dalam bentuk yang sudah sangat matang, seperti seorang ibu yang menyuapkan bayi kepada kita. Ya, yang menyuapkan makanan terhadap bayi, demikian pula para ulama menyuapkan ilmu ini kepada kita. Wa qad qila lil Imam Ahmad. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa rincian perjalanan para ulama. Telah disebutkan kepada Imam Ahmad. Ayarhalur rajulu fi talabil ilm? Faqala bala wallahi syadidan. Apakah seseorang perlu melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad berkata, tentu saja demi Allah harus dia melakukan perjalanan. Ini orang yang bertanya mungkin ada di Baghdad, di kota Imam Ahmad tinggal. Tetapi kata Imam Ahmad, dia harus pergi. Enggak cukup dia mengambil ilmu dari tempat di mana dia tinggal. Laqad kana Alqamah ibn Qais An-Nakhai wal Aswad ibn Yazid An-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah. Kemudian Imam Ahmad berkata bahwasannya Alqamah bin Qais An-Nakhai, demikian pula Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, mereka berdua dari penduduk Kufah. Kana idza balagahum al-hadith an Umar radhiyallahu anhu lam yuqni'a hatta yarhala ila al-Madinah fayasma'uha al-hadith fayasma'a al-haditha minhu. Bahwasanya mereka berdua apabila sampai satu hadis dari Umar radhiyallahu anhu, mereka tidak puas sampai mereka langsung bertemu dengan Umar di kota Madinah untuk mendengarkan langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bagaimana semangat menuntut ilmu para tabi'in kepada para sahabat. Satu hadis mereka dengarkan, ini dari Umar. Mereka harus datang kepada Umar dan mendengarkan langsung darinya. Faqad rahalal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah li talabil ilm wa umruhu 20 sanah. Dan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah, dikenal dengan Imam Ibnu Mandah, salah seorang penulis kitab-kitab salaf terdahulu. Beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ketika umurnya 20 tahun. Wa raja'a ila baladihi wa umruhu 65 aman. Kapan beliau kembali ke kampungnya? Ketika umurnya sudah 65 tahun. Berarti berapa tahun dia menuntut ilmu? Baru pulang? Merantau selama 45 tahun. Ini salah seorang imam dari kalangan salaf. Wasami'a fiha al-ilma wa talaqqahu an 1700 syekh. Selama itu beliau mempelajari ilmu dan mengambil ilmu ini dari 1700 orang guru. Falamma raja'a ila baladihi tazawwaja wa huwa ibnu 65 aman. Tatkala dia kembali ke kampungnya, barulah dia menikah. Berapa umurnya ketika itu? Sudah 65 tahun. Wa ruzikal aulad wa haddatsan nas wa 'allamahum. Dan Allah memberikan rizki kepadanya anak-anak. Jadi 65 tahun tetapi alhamdulillah masih produktif. Dan dia mengajarkan hadis kepada manusia dan mengajarkan agama mereka. Imam Dzahabi rahimahullahu taala bercerita tentang Imam Baqi' bin Makhlad, salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, Amma Baqi' bin Makhlad faqad qama bi rihlatain ila Syam wal Hijaz. Adapun Baqi' bin Makhlad, beliau telah melakukan dua kali perjalanan, yaitu ke Syam dan Hijaz. al-ula istagrakat arba'ata asyar aman. Perjalanan yang pertama beliau habiskan selama 14 tahun. Ya, bukan 4 tahun selesai kuliah kemudian pulang, 14 tahun. Wa tsaniya istamarrat 20 aman. Perjalanan yang kedua lebih-lebih lagi. Beliau menghabiskan waktu selama 20 tahun. Wa kulluha kanat 'alal aqdam mashyan. Dan seluruhnya beliau tempuh dengan berjalan kaki. Sebagaimana beliau katakan sendiri, kullu man rahiltu ilaihi famashyan 'ala qadami. Setiap guru yang aku datangi dengan berjalan kaki. Ini luar biasa. Semangat para ulama dalam menuntut ilmu dan melakukan perjalanan. Abdullah bin Al-Qasim Al-Misri. Beliau ketika ingin menuntut ilmu, istrinya sedang hamil. Namun kuatnya tekad untuk pergi menuntut ilmu sudah tidak bisa lagi ditahan. Akhirnya beliau berkata kepada istrinya, "Inni qad azamtu 'ala rihla fi talabil ilm. Wa ma arani a'idan ila Misr illa ba'da muddatin tawilah." Wahai istriku, sungguh saya sudah bertekad untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan nampaknya saya tidak akan kembali kecuali setelah masa yang panjang. "Fa in syi'ti an utalliquki au utalliqaki?" Kata beliau, "Kalau kamu mau aku ceraikan, talaqtuki. Maka aku akan menceraikanmu, fatankihina man syi'ti. Lalu kamu bisa menikah lagi dengan siapa yang kamu kehendaki." Iya. "Wa in aratti ubqik fi ismati fa'altu. Tapi kalau kamu mau masih tetap menjadi istriku dan mau menantiku, itu pun bagiku tidak masalah. Walakin la adri mata sa'arji'u ilaiki. Akan tetapi aku tidak tahu kapan aku akan kembali kepadamu." Ini namanya penantian yang tak pasti. Ya. Jadi subhanallah, inilah yang dia tawarkan kepada istrinya. Dalam keadaan sedang hamil. "Kalau kamu mau saya ceraikan, tidak ada masalah. Kamu bisa nikah lagi. Kalau mau menunggu, silakan tunggu, tapi tidak tahu kapan." Ya. Lalu, apa yang terjadi? Istrinya subhanallah memilih untuk tetap menanti sebagai istrinya. Maka Abdullah bin Al-Qasim berangkat menemui Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala di kota Madinah. Berapa lama beliau di sana? Enggak disebutkan sebetulnya dalam kisah ini berapa lama. Tetapi hanya disebutkan di sini, setelah 17 tahun, bersama Imam Malik, iya, selama itu beliau belajar saja kerjanya. Enggak ada yang lain. Maka setelah 17 tahun berlalu, datang seorang pemuda di majelis tersebut. Kata beliau, "Fabaina ana dhatu yawmin inda Malikin fi majlisihi id aqbala alaina hajun misri syabun muslim fasallama ala Malik thumma qala afikum nul Qasim." Suatu hari di majlis Imam Malik, ketika aku berada di situ, tiba-tiba datang seorang anak muda yang akan melakukan haji dari Mesir. Dia menutup wajahnya dan dia mengucapkan salam kepada Imam Malik. Kemudian dia bertanya, "Apakah di tengah-tengah kalian ada Ibnu Qasim?" "Fa asyaru ilayya." Maka mereka memberi isyarat kepadaku. "Fa aqbala alayya ya'taniquni wa yuqabbil ma baina aini." Maka dia pun datang kepadaku, memelukku dan mencium dahiku. "Wa wajadtu minhu raihatal walad." Aku pun mendapati darinya aroma seorang anak. "Fa idza huwa ibni alladhi taraktu zaujati hamilan bihi wa qad shabba wa kabura." Dan memang ternyata dia adalah anakku yang aku tinggalkan ketika istriku sedang mengandung dirinya. Ternyata dia sudah menjadi pemuda yang dewasa dan besar. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan tentang Al-Imamul Bukhari. Wal-Imamul Bukhari rahala ila muhadithil amsar. Imam Bukhari rahimahullah telah melakukan perjalanan kepada para muhadith di negeri-negeri. Wa kataba bi Khurasan wal Jibal wa mudunil Iraq wa mudunil Iraq kulliha wal Hijaz wa Syam wa Misr wa warada Baghdad dafa'at. Beliau telah menulis hadis di Khurasan, di gunung-gunung dan kota-kota Irak seluruhnya, di Hijaz, di Syam, di Mesir, dan beliau mendatangi Baghdad beberapa kali. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka kita dapatkan hari ini karya-karya beliau memberikan manfaat yang sangat besar kepada kaum muslimin karena usaha yang beliau lakukan dahulu. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata tentang dirinya, "Kataptu an alfi syaikhin minal ulama wa ziyadah." Aku telah menulis hadis atau mempelajari ilmu dari lebih dari 1,000 orang ulama. Walaysa indi hadithun illa adhkuru isnadahu. Dan tidak ada satu hadis pun kecuali aku mengingat sanadnya. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi. Warahala Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi fi talabil ilm. Wasami al-ilm min 3,600 syekh. Abdul Karim atau Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi telah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan beliau mendengarkan ilmu dari 3,600 guru. Wa fi ihda rahalatihi saqatat ba'du asabi'ihi min syiddatil barri wa thalj. Dan pernah terjadi di salah satu perjalanannya terputus jari-jari beliau karena saking dinginnya dan adanya salju. Subhanallah, bisa kita bayangkan perjalanan para ulama dahulu menghadapi ganasnya musim dingin di negeri-negeri mereka. Ya mungkin di sini kita enggak pernah rasakan, tapi kalau kita pernah haji atau umroh, kita sudah bisa merasakan luar biasa. Bagaimana lagi dengan zaman dulu yang mungkin tidak seperti sekarang. Iya. Sampai putus jari-jari beliau karena saking dinginnya, sementara tidak ada fasilitas yang dapat menghangatkan beliau. Walam yakun ma'ahu anadzak ma yatadaffa'u bihi. Nah, disebutkan ketika itu tidak ada yang dapat menghangatkan beliau. Imam Al-Hafidz Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala menceritakan kisahnya. Bultuddam fi talabi lil hadits marratain. Aku pernah kencing darah ketika aku menuntut ilmu hadis sebanyak 2 kali. Marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Sekali terjadi di Baghdad, sekali terjadi di Makkah. Wadhalika anni kuntu amshi hafian fi safari li talabil ilmi. Hal itu terjadi, kata beliau, karena aku berjalan tanpa alas kaki dalam perjalananku menuntut ilmu. Fi syiddatil har wa ala ramda al muharraqah. Dalam panas yang sangat dan di atas batu-batu yang terbakar. Ini kondisi para ulama dahulu. Bukan enggak mau pakai sandal ya. Memang enggak punya, miskin, fakir. Tetapi tidak mengurangi semangat mereka dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Sungguh jauh sekali kita dengan para ulama dahulu. Fa'ustira dzalika fi jasadi fabultu daman. Ternyata hal itu memberikan pengaruh pada badanku sehingga aku kencing mengeluarkan darah. Fama raqibtu dabatan qad fi talabil hadis illa marratan wahida. Aku tidak pernah menaiki kendaraan hewan tunggangan dalam mempelajari ilmu hadis ini kecuali 1 kali. Wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala dhahri fi athna'is safari. Dan aku selalu memikul kitab-kitabku di atas punggungku di tengah-tengah perjalananku. Hatta stawantul bilada. Sampai aku dapat tinggal di 1 negeri. Wa masa'altu fi hali talabil ilmi ahadan minan nasi malan. dan aku tidak pernah meminta selama aku menuntut ilmu kepada seorang pun sebuah harta. Wa kuntu aishu ala ma ya'tini Allahu bihi min rizqin min ghairi su'al. Dan aku hanya hidup dengan apa yang Allah berikan kepadaku dari rizki tanpa meminta-minta kepada seorang pun. Subhanallah, inilah gambaran para ulama dahulu. Mereka miskin namun tetap mulia, tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan, wa qala Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, telah berkata Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, balagani anna Ahmad bin Hanbal rahana na'lahu inda Khabbas 'ala ta'amin akhadahu minhu. Telah sampai kepada aku berita bahwa Ahmad bin Hanbal menggadaikan sandalnya kepada tukang roti untuk mendapatkan makanan yang akan beliau makan. Inda khurujihi minal Yaman, sebagai bekal perjalanan ke Yaman. Wasurikat thiyabahu wa huwa bil Yaman. Dan pakaian beliau dicuri ketika beliau di Yaman. Subhanallah, sudah miskin, kecurian lagi. Ini cobaan yang menimpa para ulama. Fajalasa fi baytihi wa radda alaihi albab. Pada akhirnya beliau tinggal di rumahnya saja dan beliau menutup pintu, enggak keluar-keluar. Bagaimana mau keluar, enggak ada pakaian lagi. Wa faqadahu ashabuhu, maka sahabat-sahabat beliau merasa kehilangan beliau. Faja'u ilaihi fasa'aluhu fa akhbarahum, maka mereka datang kepadanya lalu bertanya, maka beliau mengabarkan keadaannya. Fa'aradu alaihi dhahaban falam yakbalhu, maka mereka menawarkan bantuan berupa emas kepada beliau namun beliau tidak mau menerimanya. Ini kemuliaan para ulama dahulu, jangankan meminta, orang menawarkan bantuan tanpa imbalan enggak mau mereka terima. Subhanallah. Walam ya'khudh minhum illa dinaran wahidan, dan beliau tidak mengambil dari mereka kecuali satu dinar saja. Satu dinar bukan gratis. Liyaktubalahum bihi, dengan syarat mereka mau untuk beliau tuliskan hadis untuk mereka. Ya, sebagai upahnya diberikan satu dinar. Ay akhadad dinar ala an yakuna ujratan lima yansakhuhu lahu minal kutub. Faqataba lahum bil ajr rahimahullahu ta'ala. Yakni mereka berikan dinar sebagai imbalan beliau menuliskan untuk mereka dari kitab-kitab mereka, maka beliau menulis dengan mendapatkan imbalan. Muhammad bin Abi Hatim rahimahullahu ta'ala berkata, kharajtu ila Adam bin Abi Iyas, aku keluar menuju Adam bin Abi Iyas. Fatakhallafat anni nafaqati hatta ja'altu atanawal al-hashish wala ukhbiru bidhalika ahadan. Maka suatu hari pernah aku tidak lagi memiliki nafkah, tidak ada lagi harta untuk membiayai perjalanan beliau menuntut ilmu. Sehingga aku mulai makan rerumputan liar, namun aku tidak mengabarkan hal itu kepada seorang pun. Subhanallah, kemuliaan para ulama. Falamma kana al-yawmu tsalits atani atin lam a'rifhu fanawalani surrata dananir wa qala anfik ala nafsik. Pada hari ketiga ada orang yang mendatangiku yang aku tidak kenal, tiba-tiba memberikan sekantong dinar dan dia berkata, gunakan untuk keperluanmu. Jadi masya Allah, Allah berikan jalan keluar ketika dia bertakwa kepada Allah dan tidak meminta-minta. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang keadaan Imam Al-Bukhari, bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu. Wa hadzal Imam Al-Bukhari rahimahullah yastaykidu fil lailatil wahidah min naumihi. Inilah Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bangun di satu malam dari tidurnya. Fayuqidus siraj wa yaktubul fa'idah tamurru bi khatirihi. Maka beliau nyalakan lampu lalu menulis satu fa'idah atau faedah, beberapa faedah yang lewat di benaknya. Ini kalau enggak ditulis hilang. sebagaimana nanti akan datang penjelasan Syekh Bakar tentang pentingnya menulis faedah yang lewat di hadapan kita. Ini dilakukan Imam Bukhari. Ketika beliau tidur, artinya enggak betul-betul tidur sebetulnya ya, mungkin baru mau tidur, ada teringat satu faedah. Beliau akhirnya bangun, kemudian menyalakan lampu dan mencatat. Thumma yudhfi'u sirajahu. Kemudian beliau matikan lampunya lagi. Thumma yakunu marratan ukhra wa ukhra. Kemudian enggak lama lagi, beliau nyalakan lagi, nulis lagi. Begitu seterusnya, hatta kana yata'adda dhalika minhu fil laylah wahida qariban min 20 marrah. Sampai-sampai dalam satu malam itu, lebih dari 20 kali. Atau hampir 20 kali, beliau dalam keadaan seperti itu. Subhanallah, betapa cintanya dan semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, innahu layatulu alayya al-layl hatta alqa ashabi fa'udhakiruhum. Sesungguhnya terlalu panjang malam ini aku lalui. Aku benar-benar kangen untuk mendatangi para sahabatku untuk menuntut ilmu bersama mereka di siang hari. Berkata Imam Ahmad atau Muhammad bin Ismail As-Sa'iq, marra bina Ahmad bin Hanbal wa na'lahu fi yadayh wa huwa yarkadu fi durubi Baghdad yantakilu min halqatin li ukhra. Imam Ahmad bin Hanbal melewati kami dalam keadaan dia menenteng sandalnya di kedua tangannya. Beliau berlari-lari di jalan-jalan kota Baghdad, berpindah dari satu halakah ke halakah yang lain. Berlari-lari menuju satu halakah ke halakah berikutnya, karena banyaknya halakah di masa tersebut. Faqama abi wa akhadha bimajami'i thawbihi wa qala lahu. Maka ayahku pun berdiri dan memegang bajunya, yakni bajunya Imam Ahmad, dan berkata kepadanya, ya Aba Abdillah, ila mata tatlubul ilm? Qala ilal maut. Kemudian dia bertanya, wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka beliau berkata, sampai mati. Inilah para ulama kita, teladan para ulama, belum lagi kalau kita lihat bagaimana teladan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demikian pula para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, persis seperti yang dikatakan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, fakun rajulan rijlahu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadilah engkau seseorang yang kakinya masih menapak di bumi sedangkan cita-citanya setinggi bintang thuraya. Jadi subhanallah, adab ini, perjalanan menuntut ilmu adalah adab para ulama dari masa ke masa. Kemudian beliau mengatakan, kita kembali kepada kitab Al-Hilyah. Kita selesaikan insyaallah taala poin ke-26 ini. Wahdharil qu'ud an hada ala maslakil mutasawwifa al-battalin. Hati-hatilah kalian. Jangan sampai kehilangan semangat dalam menuntut ilmu atau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Padahal masya Allah, perjalanan kita dalam menuntut ilmu di masa ini sudah begitu nikmat. Hampir-hampir tidak ada masyakkah. Tidak ada beban berat yang kita rasakan. Paling sedikit kangen, bisa langsung telpon, BBM-an, dan seterusnya. Kalau sekarang, kalau istri melahirkan, bisa langsung diketahui. Karena gak lama dia sendiri update status. Kalau dulu, 17 tahun, Imam Ibnu Qasim baru ketemu anaknya. Dia gak tahu istrinya sudah melahirkan atau belum. 17 tahun kemudian baru dia tahu. Ternyata istrinya sudah melahirkan. Iya. Kalau sekarang belum lama, udah muncul di status. Maka beliau mengingatkan, hati-hati kehilangan semangat dari menuntut ilmu ini. Ala maslakil mutasawwifa al-battalin. Terjerumus di dalam metode orang-orang tasawuf yang pemalas. Yang paling malas menuntut ilmu itu orang-orang sufi. Tapi rajin ibadah. Makanya ibadahnya sesat. Karena ibadahnya tanpa didasari oleh ilmu. Kata beliau, alladzina yufaddiluna ilmal hiraq ala ilmil waraq. Mereka lebih mementingkan ilmu mistik, ilmu yang aneh-aneh, ilmu kebal tubuhlah, ilmu bisa terbang di udara, ilmu tenaga dalam, dan lain sebagainya. Dan syaitan menipu mereka dengan menamakan itu adalah ilmu putih atau ilmu hikmah. Bersamaan dengan itu mereka tidak memperhatikan ilmu kertas kata mereka. Lebih penting kata mereka ilmu mistik daripada ilmu kertas. Ya subhanallah, mereka namakan ilmu syar'i dengan ilmu kertas yang tidak ada harganya. Wa qad qila li ba'dihim, sampai-sampai ketika dikatakan kepada sebagian mereka, ala tarhalu hatta tasma' min Abdirrazzaq, tidakkah engkau pergi menuntut ilmu sampai engkau mendengarkan ilmu dari Abdirrazzaq? Siapa Abdirrazzaq? Imam Abdirrazzaq As-San'ani rahimahullah, muhaddis terkenal. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa orang-orang berdatangan kepada Abdirrazzaq untuk menuntut ilmu sementara kalian tidak pergi kepadanya? Maka apa jawab mereka? Faqala ma yasna'u bisima' min Abdirrazzaq man yasma'u min al-Khallaq. Mengapakah seseorang perlu mendengarkan ilmu dari Abdirrazzaq sementara dia mampu mendengarkan dari Allah yang Maha Pencipta? Perhatikan bagaimana syaitan menjerumuskan mereka. Mereka menyangka mereka bisa mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 3 cara mengambil ilmu yang paling besar di dunia ini. Yang pertama dari dalil Al-Quran wa Sunnah, itulah Ahlus Sunnah. Yang kedua dari perasaan, dari mimpi-mimpi, dan dari bisikan-bisikan. Itulah orang-orang sufi. Dan yang ketiga, dari hawa nafsu dan akal-akal mereka. Itulah orang-orang Ahlul Kalam dan filsafat. Iya. Mereka menyangka mereka bisa mengambil ilmu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa gunanya diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa gunanya Rasul mewariskan ilmu kepada kita? Yang beliau telah bersabda, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil warisan yang besar. Apa manfaatnya kalau begitu? Kalau ternyata kita bisa langsung mengambil dari Allah. Pada kenyataannya adalah mereka ditipu oleh syaitan yang mengaku kepada mereka sebagai Rob mereka. Na'udzubillah. Wa qala akhar, dan sebagiannya lagi berkata, idza khatabuni bi ilmil waraq baraztu alaihim bi ilmil khiraq. Apabila mereka berbicara kepadaku dengan ilmu kertas, maka aku hadapi mereka dengan ilmu mistik. Iya, ilmu yang bisa menunjukkan keanehan-keanehan. Ya, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa kebal senjata tajam, atau bisa melakukan berbagai macam bentuk pengobatan. Ya, pengobatan alternatif katanya. Memindahkan penyakit ke kambing lah, memindahkan penyakit ke telur, atau mengeluarkan berbagai macam benda dari tubuh, mengeluarkan paku dan lain sebagainya. Ya, akhirnya masuk penjara. Ya, gara-gara penipuan ternyata. Baik. Inilah orang sufi. Hilang semangat mereka menuntut ilmu karena tipuan syaitan. Maka kata beliau, fahdhar haula, hati-hatilah dengan mereka. Fa innahum la lil islami nasaru walil kufri kasaru. Karena sesungguhnya mereka tidak sedikit pun menolong Islam, tidak pula menghancurkan kekufuran. Bal fihim man kana ba'san wa bala'an 'alal Islam. Bahkan di tengah-tengah mereka ada yang merupakan musibah dan bencana atas Islam. Dia mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ya, seperti Al-Hallaj yang dihukum mati. Karena dia mengatakan, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Siapa yang dibebankan kalau begitu? Dibebankan untuk melakukan kewajiban. Iya. Muncul berbagai macam kesesatan dari mereka. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab yang ke atau dari pasal yang ke-26. Mungkin waktu kita sudah habis. Masih ada sisa beberapa waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa masih banyak juga seorang penuntut ilmu agama tapi mencela orang lain atau berlisan tidak baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishul badi. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, yang suka melaknat, yang suka berperilaku keji dan berkata-kata kasar. Ini peringatan bagi setiap mukmin. Maka orang yang menuntut ilmu namun lisannya tidak terjaga, berarti dia belum mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Inilah yang sesungguhnya. Dan itulah rahasianya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutkanlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, serta pergaulilah manusia dengan cara yang baik atau dengan akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pertama, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya di akhir hadis beliau masih berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Mengapa? Beliau sudah berpesan takwa, kemudian masih juga berpesan untuk berakhlak mulia. Bukankah akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan? Ada rahasianya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Apa itu? Karena banyak orang mengira takwa itu hanya urusannya dengan Allah saja. Yang penting dia sudah jalankan perintah Allah, dia sudah menjauhi larangan Allah dalam ibadahnya kepada Allah secara langsung. Adapun dalam bergaul dengan manusia, itu tidak terlalu penting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ingin meluruskan kesalahan ini, sehingga beliau menekankan lagi untuk berakhlak mulia. Maka inilah sebabnya. Karena para penuntut ilmu tersebut belum menghiasi diri dengan akhlak mulia. Bahkan mungkin juga belum paham akhlak mulia itu seperti apa. Atau belum mengerti pentingnya seorang penuntut ilmu itu menghiasi diri dengan akhlak mulia. Makanya dulu, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, kami mempelajari adab selama 30 tahun, baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Karena apa? Para ulama memahami pentingnya adab. Adapun penuntut ilmu sekarang tidak mengerti atau kurang memahami pentingnya menghiasi diri dengan adab mulia. Sehingga akibatnya apa? Sebetulnya bukan dia dirinya saja yang jelek, tetapi yang jelek adalah ilmu yang dia bawa. Maksudnya dianggap jelek oleh masyarakat. Dakwah yang dia emban, seruan, atau simbol-simbol yang dia bawa, ini yang kemudian dianggap jelek oleh masyarakat. Baik, ini diantaranya. Karena tidak memahami pentingnya ilmu, pentingnya akhlak, dan bahkan mungkin tidak tahu seperti apa adab yang baik. Baik, jadi intinya karena kekurangan ilmu, dan mungkin juga karena kelebihan semangat, namun tidak didasari oleh ilmu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar tetap istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang telah didapat dalam praktek kita keseharian? Yang pertama, menuntut ilmu itu tidak boleh putus. Harus selalu menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Karena dia adalah kunci untuk meraih segala kebaikan. Karena ilmu itu selalu berbanding lurus dengan iman dan amalan seseorang. Semakin seorang itu memahami ilmu dengan baik, akan semakin kokoh imannya dan bagus amalannya. Iya. Itu kunci, mengokohkan keimanan dan membaguskan amalan. Yaitu apa? Ilmu. Pemahaman yang benar. Maka dengan menuntut ilmu, apabila dia menuntut ilmu yang benar, Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman salaf, imannya akan semakin kuat, dan amalannya akan semakin bagus. Ini yang pertama. Tidak boleh putus dari majelis ilmu. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang baik. Bergaul dengan ahlul istiqamah. Dengan ahlus sunnah, dengan para penuntut ilmu. Dengan para ulama. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan mempengaruhi kita menjadi malas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, tentunya senantiasa berdoa kepada Allah. Ini tidak boleh kita remehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di dalam agamamu. Demikian pula membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi dan rasul, para sahabat, generasi salaf. Ini juga insyaallah taala akan membantu kita untuk lebih istiqamah dengan berusaha meneladani mereka. Ini paling tidak di antaranya yang penting agar kita tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggal untuk menuntut ilmu, sedangkan beliau belum pasti kapan kembalinya? Ini tentunya tanggung jawab yang tidak boleh disia-siakan. Tanggung jawab yang tidak boleh disia-siakan. Iya. Sebab keluarga yang ditinggal memiliki hak. Istri dan anak yang ditinggal memiliki hak yang harus ditunaikan. Hanya saja yang terjadi pada Imam Ibnu Qasim yang kita sebutkan tadi, tentunya beliau kita tidak mengatakan melalaikan keluarganya, tetapi keluarganya yang sudah rela, walaupun sebagian hak mereka tidak mereka dapatkan, demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Dipahami ya? Jadi istrinya ini kan seharusnya mendapatkan nafkah batin juga, nafkah lahir juga. Tapi istrinya merelakan haknya tidak diberikan. Andaikan istrinya tidak rela, maka berdosalah suaminya. Iya. Tapi dalam perkara ini istrinya rela. Dengan hidup apa adanya. Mungkin dari sisa harta yang dia tinggalkan. Dan seterusnya. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dalam perkara ini tetap memperhatikan seberapa besar maslahat dan seberapa besar mudarat. Iya. Apalagi kalau kita mungkin di masa ini tidak seperti masa dulu, di mana fitnah pergaulan antara laki-laki dan wanita di masa ini sangat dahsyat. Mungkin kalau suami istri berjauhan akan sangat berbahaya. Iya. Dan dulu enggak mudah seperti sekarang kalau pergi menuntut ilmu bawa istri dan anak. Tapi sekarang walhamdulillah mau pergi menuntut ilmu bawa istri dan anak seringkali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Iya, di masa-masa kita ini. Jadi seperti itu dipahaminya. Baik. Jadi tetap memperhatikan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau memiliki kemudaratan yang besar, maka harus ditempuh cara lain dalam menuntut ilmu. Tidak boleh meninggalkan keluarga. Iya. Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Baik. Kalau sudah enggak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.